والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum. Baik hadirin yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi di 756 AM, Roja Bandung di 1476 AM, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, juga Albayan Cianjur, dan Radio Rai di Padang. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga yang mendengarkan melalui streaming Radio Roja manapun. Sore ini alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab meminta hujan kepada bintang, dan sudah dua dalil yang kita bahas, pertama dari ayat, yang kedua dari hadis. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Diterima dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, dia berkata, "Sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Kata Zaid bin Khalid radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat kami, salat subuh di Hudaybiyah, di atas tanah bekas hujan tadi malam. Setelah selesai dari sholatnya, beliau berpaling kepada manusia, menghadapkan wajahnya kepada manusia, lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Nabi SAW, Allah berkata, pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Adapun orang yang berkata, kita telah diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka orang itu telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata kita diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu, maka orang itu telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadisnya nomor 846, dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 71. Dan hadis ini sahih. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan perkataan Zaid bin Khalid shalla lana, maksudnya Nabi salat mengimami kami. Disebutkan beliau salat bagi kami. Maksud salat bagi kami, salat mengimami kami. Karena imam itu salat untuk dirinya dan untuk imamnya. Oleh karena itulah, maka makmum mengaminkan atau mengikuti imam apabila imam berdoa dengan isi doa yang dikhususkan oleh dirinya, untuk dirinya. Seperti contoh umpamanya ketika imam membaca doa kunut pada waktu kunut witir, dia imam dan di belakangnya banyak makmum, maka dia tidak boleh berdoa dengan doa Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait, tapi dia harus mengganti dhamirnya dengan dhamir nahnu Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Oleh karena itulah, maka doa-doa tadi menunjukkan si imam itu sholat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk para makmum. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan huruf lam pada sholla lana, lana di sini lamnya lam lita'lil. Lita'lil itu untuk menjelaskan sebab, ay sholla li ajlina. Beliau sholat karena kami. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat mengimami kami sholat subuh, sholat fajar di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nama sebuah sumur yang ada di sana, yang kemudian tempat yang ada sumur tersebut juga disebut dengan sebutan Hudaybiyah. Ada lagi yang menjelaskan bahwa asal nama Hudaybiyah adalah nama pohon yang berduri, yang banyak di sana. Kemudian tempat itu pun disebut dengan sebutan Hudaybiyah. Tapi yang lebih banyak para ulama menjelaskan bahwa penamaan Hudaybiyah itu berasal dari nama sumur yang ada di sana. Hudaybiyah adalah nama tempat yang dekat ke Mekah. Sebagian daerah Hudaybiyah masuk daerah haram, sebagian lagi masuk daerah halal. Rasul alaihi salatu wassalam pada tahun ke-6 Hijrah singgah dulu di sana ketika beliau mau melakukan haji, lalu kemudian dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Dan nama tersebut sampai sekarang disebut dengan sebutan Syamisi. Nabi SAW menyolati kami atau mengimami kami solat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Maknanya adalah bekas hujan tadi malam. Falam man sorofa, ketika beliau berpaling, maksudnya berpaling dari sholat setelah selesai sholat, bukan berpaling dari tempat tersebut. Beliau masih duduk di tempat tersebut tapi selesai dari sholat. Aqbala ala nas, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia lalu bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, hal bahasa kitanya apakah disebutnya huruf istifham. Fungsinya litanbih wa tashwiq lima sayulqi alaihim. Istifham atau kata tanya ini dalam rangka memberikan peringatan tentang pentingnya apa yang akan disampaikan dan mengundang keingintahuan orang yang diajak bicara. Bukan bertanya karena tidak tahu. Apakah kalian tahu enggak apa yang dikatakan oleh Allah di pagi hari ini? Pertanyaan itu bukan Nabi tidak tahu lalu bertanya kepada para sahabat yang mungkin saja tahu. Bukan begitu. Karena pasti Nabi mengetahui, para sahabat enggak tahu apa yang dikatakan oleh Allah. Karena Allah tidak berkata kepada para sahabat, tapi berkata kepada dirinya. Kalau berkata kepada para sahabat, berarti seluruh sahabat menjadi nabi karena memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan Nabi kepada para sahabat, tahu enggak kalian apa yang dikatakan oleh Allah? Ini pertanyaan litanbih wa tashwiq. Bukan pertanyaan karena ingin tahu jawaban yang benar, bukan. Karena Nabi sendiri sudah tahu jawabannya. Sama dengan guru yang akan menjelaskan sesuatu yang akan dia jelaskan. Si guru sudah tahu materi yang akan dia sampaikan. Tapi untuk memancing keingintahuan murid, untuk memancing perhatian murid, guru itu bertanya, kalian tahu enggak tentang ini? Jadi hal atau istifham di sini fungsinya litanbih wa tashwiq, untuk memberikan peringatan tentang pentingnya ini dan untuk memancing keingintahuan orang yang diajak bicara. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal tadruna ay hal ta'lamuna, apakah kalian mengetahui enggak, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Yang dimaksud Rabb kalian di sini tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan yang lainnya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka bertanya, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika ditanya perkara agama. Kalau perkara agama, mereka semuanya sepakat perkara itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Selalu menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mereka mungkin punya pendapat, mungkin. Tapi enggak berani dikemukakan dalam urusan agama. Tapi ketika pertanyaan Nabi mereka kira berkaitan dengan urusan dunia, kadang-kadang menjawab. Seperti Nabi SAW pernah bertanya, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini kan istilah ekonomi ya. Dikiranya ini perkara duniawi. Makanya para sahabat menjawab. Jawabannya bukan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, enggak. Karena mereka menyangka ini urusan duniawi. Bangkrut ini bukan istilah syar'i. Bangkrut ini istilah ekonomi. Lalu mereka menjawab bahwa orang yang bangkrutlah orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan. Dijawab tuh. Kenapa mereka berani menjawab? Karena menyangka ini urusan dunia. Tapi ternyata Nabi menyalahkan jawaban mereka. Karena kalau urusan dunia Nabi gak akan bertanya. Tapi ini urusan agama. Yang dimaksud dengan muflis di sini bangkrut di akhirat. Lalu dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya di hadis tersebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun urusan agama, para sahabat semua sepakat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mungkin ada pertanyaan dari aspek nahu. Di sini disebut dua, Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa a'lamnya untuk mufrad? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mestinya a'lamani. Allahu wa rasuluhu a'lamani. Karena dua kan? Kenapa di sini satu? Dijawab bahwa isim tafdil itu bahasa kitanya superlatif. Superlatif itu kata yang mempunyai arti paling, paling tinggi, paling besar, paling kecil. Dalam bahasa kita kan itu namanya superlatif ya. Dalam bahasa Arab itu disebut isim tafdil. Yang artinya paling atau lebih. Allah dan Rasulnya a'lam, yang paling tahu, yang lebih tahu tentang masalah ini. Isim tafdil apabila diniatkan ya untuk makna tafdil dan dia kosong dari alif lam dan kosong dari idhofat, maka wajib dia mufrad dan mudzakkar. Itu kaidah dalam ilmu nahu. Walaupun mubtadanya jamak atau tasniyah seperti Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Allah dan Rasulnya, Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak a'lamani. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban para ulama ahli nahu. Ini yang pertama. Kedua, Allah dan Rasulnya disatukan dengan huruf waw. Dan huruf waw itu disebutnya lil mutlaqil jam'i. Menyatukan secara mutlak. Yang menunjukkan bahwa aspek yang sedang dibahas adalah aspek yang sumbernya satu. Walaupun disebut dua Allah dan Rasul, tapi Rasul pun dari Allah. Rasul itu hanya penyampai saja. Sumbernya dari Allah. Rasul itu tidak pernah berbicara dari pendapat pribadinya tentang masalah agama. Tidak pernah dari hawa nafsunya, dari pikirannya sendiri. Tidak pernah mengada-adakan perkataan atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan itu ditekankan oleh Allah dalam banyak Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Beliau itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, dari akalnya. In huwa, perkataannya itu tiada lain illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ketika Nabi umpamanya seandainya beliau mengada-adakan perkataan atas nama Allah padahal itu bersumber dari dirinya, maka beliau akan terkena dengan ancaman Allah yang terdapat dalam surah Al-Haqqah mulai ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang ini dari Allah padahal dari dirinya sendiri, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami lalu kami akan potong urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membantu menolong dia dari pemotongan urat leher tersebut. Oleh karena itulah, maka semua yang dikemukakan oleh Nabi SAW itu sumbernya dari Allah. Itu wahyu Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW bersabda, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Telah diberikan Al-Quran dan telah diberikan yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan yang semisal Al-Quran itu adalah sunnah, penjelasan beliau. Karena penjelasan beliau juga adalah wahyu. Makanya karena sumbernya satu, maka cukup dengan mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maksud Allah dan Rasul yang lebih tahu, maksudnya kami tidak tahu. Untuk urusan ini hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Selain itu tidak tahu di kalangan manusia. Maka Rasul SAW berkata, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi ini ada di kalangan hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Asbaha maknanya pagi ini, termasuk dari sisi nahu akhwatnya kana. Kana punya saudara-saudara. Salah satu saudaranya adalah asbaha, amsa, seperti itu, adha. Itu termasuk akhwat kana. Dan kana itu fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim, menasobkan khabar. Isim kana itu mu'minun dan khabarnya ibadi, sehingga maknanya adalah asbaha abdun kainun min ibadi. Itu maknanya. Boleh juga dikatakan asbaha ini disebut fi'il madhi naqis dan isimnya dhamirus sya'an, maknanya asbaha sya'an ibadi khabar muqaddam. Adapun mu'minun mubtada mu'akhar, sehingga makna dari ucapan ini asbaha sya'nun nasi minhum mu'minun wa minhum kafirun. Pada pagi hari ini keadaan manusia dibagi dua. Sebagian di antara mereka ada yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir? Ternyata yang menjadi penentu iman dan kafirnya itu adalah keyakinan mereka tentang penyebab turunnya hujan tadi malam. Nabi dan para sahabat saat itu sholat di atas tanah basah bekas hujan tadi malam. Lalu setelah turunnya hujan, manusia terbagi kepada dua bagian. Ada yang beriman karena hujan itu kepada Allah, ada juga yang kafir kepada Allah. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Siapa orang yang berkata kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Maksudnya dia berkata dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya bahwa hujan itu karunia Allah. Hujan itu karena rahmat Allah. Bi yang dimaksud di sini adalah bi sababiyah. Al-fadlu karunia atau al-fadlu maknanya al-ata' wa ziyadah. Pemberian dan tambahan dari pemberian yang sudah ada. Itu al-fadlu, kelebihan. Adapun rahmah, salah satu di antara sifat Allah. Dengan sifat rahmah itu Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada makhluknya. Salah satu pemberian dan kebaikannya adalah hujan. Karena hujan manfaatnya luar biasa bagi manusia. Bahkan bagi seluruh makhluk yang ada di alam dunia yang memperoleh hujan tersebut. Dengan hujan, udara jadi bersih. Udara jadi tidak terlalu panas. Dengan hujan, tanah jadi gembur. Tanam-tanaman jadi subur. Kemudian pangan juga melimpah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lahir dari hujan tersebut. Itu nikmat Allah. Itu rahmat Allah. Itu karunia Allah. Itu kebaikan Allah kepada manusia yang lahir karena sifat rahmat Allah. Makanya orang yang mengatakan kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Allah yang beri hujan kepada kami. Orang seperti itu orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Karena dia menisbatkan hujan kepada Allah, bukan kepada bintang. Dia mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan kekuasaan Allah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla, bukan karena bintang. Bintang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap turun atau tidaknya hujan. Makanya orang yang berkata begitu, orang ini disebut oleh Nabi SAW, orang itu telah beriman kepada Allah dan telah kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau kadza wa kadza fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kaukib. Adapun orang yang berkata kita telah diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu, dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mutirna bi nau kadza wa kadza. Bi di sana disebutnya bi sababiyah. Kita diberi bintang karena diberi hujan karena sebab bintang. Orang itu telah kafir kepada Allah. Karena orang itu telah mengingkari nikmat Allah dan menisbatkan nikmat Allah itu kepada sesuatu yang Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab terjadi atau turunnya hujan. Maka orang itu kufur nikmat. Kalau apakah orang ini yang dimaksud kufur di sini keluar dari Islam dan murtad, maka kembali kepada rincian yang sudah pernah kita terangkan. Bila orang ini meyakini bintang itu hanya sekedar sebab, seperti halnya awan yang hitam karena memiliki banyak kandungan air. Dari adanya awan itu turun hujan. Nah, dianggap bintang seperti itu sebagai penyebab turun hujan. Yang mengaturnya Allah Azza wa Jalla. Lalu dia katakan kita diberi hujan karena sebab bintang. orang itu tidak keluar dari Islam. Orang itu tidak kafir, tidak murtad. Karena hanya menjadikan bintang ini sebagai sebab. Tapi orang ini kufur kecil atau syirik kecil. Karena apa? Karena sudah kita terangkan, menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal sesuatu itu bukan penyebab yang sesungguhnya, maka itu syirik kecil. Apakah bintang menjadi penyebab turunnya hujan? Tidak, baik secara syar'i ataupun secara akli. Secara syar'i umpamanya tidak ada ayat dan hadis bahwa bintang itu penyebab turunnya hujan. Enggak. Akal juga tidak. Apa hubungannya secara akal turunnya hujan dengan bintang? Berbeda kalau umpamanya adanya tiupan angin, adanya awan hitam yang menggelayut, turunnya hujan karena memang ada awan-awan yang dipenuhi dengan air sehingga warnanya hitam yang menggelayut, kemudian karena proses tertentu kemudian turunnya hujan. Secara akal ya bisa dijelaskan. Maka kalau hal tersebut secara akli, secara rasional, secara ilmiah benar-benar menjadi penyebab turunnya hujan, maka enggak masalah, dibolehkan saja. Adapun bintang secara akal tidak, secara syar'i tidak, tapi diyakini menjadi penyebab turunnya bintang, maka itu menyimpang. Sama dengan tatoyur yang sudah kita bahas. Seperti orang menimpakan kesialan karena burung. Coba secara logika, ada hubungan apa antara burung dengan kesialan yang akan dialami seseorang? Tidak logis, tidak masuk akal. Maka burung kemanapun dia terbang tidak menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Maka menjadikan burung sebagai penyebab kesialan itu adalah syirik kecil. Sama halnya dengan bintang yang dianggap sebagai penyebab turun hujan. Qala mutirna bi nau' kadza wa lam yaqul anzala 'alaina al-matar nau' kadza. Orang itu mengatakan kita diberi bintang, diberi hujan karena bintang anu. Menunjukkan orang itu kufur kecil. Karena bintangnya dianggap sebagai penyebab, bukan pelaku turunnya hujan. Mereka tidak berkata angzala alainal motor nauk kada, yang menurunkan hujan kepada kita itu bintang anu, bintang anu. Sebab kalau berkata demikian dia kafir, keluar dari Islam, karena meyakini yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Maka dia terjerumus ke dalam syirik di bidang rububiyah. Syirik di bidang rububiyah meyakini ada pengatur lain di alam jagat raya ini selain Allah, termasuk yang mengeluarkan atau yang menurunkan hujan, yaitu bintang itu dianggap dialah yang menurunkan. Maka itu syirik di bidang rububiyah karena meyakini adanya pengatur lain selain Allah Azza wa Jalla di alam ini, termasuk yang menurunkan hujan tersebut. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, fa'ulima annal murada anna man aqarra bi anna alladhi khalaqal matar wa anzalahu Allah lakin nau huwa sabab fa huwa kafirun wa alayhi yakunu min babil kufril asghar alladhi la yakhruju minal millah. Dari sini diketahui bahwa yang dimaksud dengan orang yang meyakini bahwa yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan itu adalah Allah, tapi bintanglah yang menjadi penyebabnya. Dia itu dianggap kafir, tapi kafir asghar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak keluar, tidak murtad, tidak kafir. Kafirnya disebut kafir kecil. Adapun kalau dia meyakini bintang itulah yang menjadi apa namanya, yang menjadi pelaku turunnya hujan, maka itu syirik besar, itu kufur besar, dan keluar dari Islam, dan dia murtad. Wal muradu bil kaukib an-najm wa kanu yansibuna al-matar ilayh wa yaquluna idza saqata an-najm fulani ja'a al-matar wa idza tala'a najmul fulani ja'a al-matar wa laysu yansibunahu ila hadza nisbata waqtin wa innama nisbatu sababin. Yang dimaksud al-kaukib maksudnya bintang. Orang-orang zaman dahulu menisbatkan hujan kepada bintang. Mereka berkata, kalau bintang anu jatuh, akan datang hujan. Kalau terbit bintang anu, akan datang hujan. Tapi mereka bukan menisbatkan dari aspek waktu, tapi dari aspek penyebab. Bintang itu yang menjadi penyebab. Nah, adapun menisbatkan hujan kepada bintang dari aspek waktu dengan ditunjang oleh alasan yang logis, maka ini dibolehkan. Seperti umpamanya, kalau sekarang mungkin ini tidak berlaku lagi ya. Dulu waktu, saya ingat tuh masih SD, entah tahun berapa tuh. Itu untuk membedakan ciri musim hujan dan musim kemarau itu gampang. Masih ingat gak? Kalau bulannya diakhiri oleh ber-ber-beran gitu ya, maka itu musim hujan. Dari mulai September, Oktober, November, Desember itu musim hujan. Januari, Februari sampai Agustus itu musim kemarau. Dari segi waktu, kalau dulu iya, berdasarkan apa? Penelitian. Berdasarkan apa? Pengalaman yang puluhan mungkin ratusan kali terjadi, teralami oleh manusia. Setiap bulan berberan itu hujan, setiap bulan yang lain itu kemarau. Tapi sekarang kan enggak ya. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei, dari mulai Januari juga sudah hujan terus tuh. Mungkin alam sudah berubah ya. Nah, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ditunjang dengan data yang rasional, yang logis, hasil penelitian, penelahan, analisa, dan pengalaman yang sudah terjadi ribuan kali dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, secara umum menisbatkan hujan kepada bintang ada tiga jenis. Pertama, nisbatu ijad. Nisbat ijad. Ijad itu mengadakan. Ijad itu pelaku. Bahwa yang menurunkan hujan, yang mengadakan hujan, sebagai pelaku turunnya hujan adalah bintang, maka ini syirik besar. Ini kufur besar. Ini keluar dari Islam. Karena apa? Karena dia meyakini ada pengatur alam lain di alam jagat raya ini selain Allah, yaitu bintang. Walaupun hanya mengatur turun atau tidaknya hujan. Maka nisbatu ijad tidak boleh. Kedua, nisbatu sabab. Nisbat sabab. Maknanya, menganggap bintang hanya sebagai penyebab dari turunnya hujan. Padahal bintang sama sekali bukan penyebab turunnya hujan, baik secara syar'i ataupun secara akli. Maka ini syirik kecil. menjadikan sesuatu sebagai sebab terhadap sesuatu yang lain tanpa alasan syar'i, tanpa alasan akli adalah syirik kecil. Seperti umpamanya keyakinan kalau ada kupu-kupu datang ke rumah kita, tandanya mau ada apa? Tamu. Ada keterangan syar'inya? Tidak ada. Ada keterangan logikanya enggak? Oh, ini kupu-kupu ini utusan sang tamu. Apa begitu? Enggak juga. Tapi berdasarkan pengalaman, ah enggak, kita puluhan kali pengalaman apa namanya melihat kupu-kupu di ruang tamu kita, enggak ada tamu. Dan berpuluh-puluh kali enggak ada kupu-kupu, tamu datang. Ya, enggak ada hubungannya antara tamu dengan kupu-kupu. Atau umpamanya wanita enggak boleh makan dengan dua piring yang rangkap. Kenapa? Sebab nanti akan ditaadud. Ini syirik kecil. Karena apa? Enggak ada keterangan syar'i, ayat atau hadis, juga enggak ada keterangan logikanya. Atau umpamanya anak muda tidak boleh makan tunggir ayam. Tunggir itu bagian berminyak ada di dubur ayam tuh. Itu bagian yang paling apa? Paling gurih, paling enak. Maka anak muda tidak boleh. Apa alasannya? Sebab nanti kalau udah nikah bakal ditunggirin oleh pasangannya. Ditunggir itu diselingkuhi. Siapa yang tukang makan tunggir ayam, kalau sudah menikahnya akan diselingkuhi oleh pasangannya. Ini juga syirik kecil. Karena gak ada alasan logikanya, gak ada alasan syari'inya. Tapi gening tuh ada orang yang sejak kecil makan tunggir ayam, bener aja suaminya selingkuh. Nah, itu mah kebetulan aja. Dan banyak kasus gak pernah makan tunggir ayam, suaminya selingkuh banyak. Dan banyak yang sering tunggir banyak apa makan tunggir ayam, tapi gak diselingkuhin sampai matinya banyak. Jadi menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain tanpa alasan syar'i, tanpa alasan akal, maka itu syirik kecil, tidak boleh. Termasuk menjadikan bintang sebagai sebab. Ini nisbat yang kedua. Nisbat yang ketiga, nisbatul waqt. Nisbat waktu, ini boleh. Seperti umpamanya bulan anu akan turun hujan. Musim hujan terjadi di bulan anu sampai bulan anu. Kalau bulan-bulan yang lain adalah kemarau, maka itu dibolehkan karena ditunjang dengan data. Ada alasan logisnya, ada alasan akli-nya. Jadi yang menyebabkan sesuatu itu dianggap boleh atau tidak untuk diyakini, lihat adakah salah satu di antara dua dalil ini, dalil syar'i dan dalil akli. Kalau ada dalil syar'i walaupun tidak ada dalil akli, maka boleh. Sebaliknya tidak ada dalil syar'i tapi ada dalil akal juga boleh. Apalagi ada dua-duanya, dalil syar'inya ada, dalil akalnya juga ada, maka itu tambah bagus. Tapi kalau tidak ada dalil akal, tidak ada dalil syar'i, maka itu terlarang. Bisa syirik kecil dan lebih berbahaya lagi syirik besar, dan itu amat sangat tergantung dari i'tikad dan keyakinan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, cukup sampai di sini hanya satu hadis saja sebab sebentar lagi kita memasuki sholat maghrib dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Umar di Cileungsi, Raja Cileungsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Sore hari ini tentang hukum hujan melalui bintang. minta pada bintang, dan untuk menjadi khotol Islam azani Allahu ayyakum, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi bagi Anda yang ingin bertanya 018 Anda bisa menghubungi bagi Anda yang ingin bertanya 018 Anda bisa menghubungi bagi Anda yang ingin bertanya 018 Anda bisa menghubungi bagi Anda yang ingin bertanya 019 untuk yang pertama Ustaz kami angkat pertanyaan oleh Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, sudah masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Bu, sudah masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Bu, sudah masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Sudah masuk. Waalaikumsalam. Di sini apa namanya? Kalau ada awan bergulung-gulung putih banyak, itu pertanda katanya kalau nelayan itu tangkapannya banyak ikan tongkol gitu, Ustaz. Terus yang kedua, kalau misalnya ada tokek itu di rumah, di sini diyakini kalau rumah itu dingin dan membawa rezeki, apakah itu termasuk juga syirik, Ustaz? Iya. Jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu entah di mana tadi kurang jelas. Barakallahu fik. Ada keyakinan kalau umpamanya